mereka meminta fatwa kepadamu. Fatwa tentang apa? Tentang hukum waris. Dari mana tahunya? Dari jawabannya. Qul, katakanlah, Allahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah, Allah yang akan memberikan fatwa kepada kalian tentang kalalah. Kalalah adalah seorang yang meninggal, meninggalkan harta waris, tetapi tidak memiliki anak laki-laki, tidak pula cucu dari anak laki-laki. Tidak memiliki bapak, tidak pula memiliki kakek. Sehingga ke atas tidak ada laki-laki, ke bawah tidak ada. Enggak ada keturunan dan tidak ada sulalah ke atas. Makanya dikatakan kalalah. Dari kata kalil, bersendirian. Katakanlah, Allah yuftikum fil kalalah. Inimru'un halaka laisa lahu walad. Kalau seorang yang meninggal dan tidak memiliki anak, termasuk di dalamnya cucu. Barakallahu fikum. Karena cucu juga dianggap atau kadang disebut dengan anak. Walahu ukhtun, dan dia memiliki saudari, saudara perempuan. Kalau ada anak atau ada bapak, kakek, saudara, tidak akan dapat. Tapi kalau tidak ada, ke atas enggak ada, ke bawah enggak ada, maka saudara akan dapat. Tapi yang disebut ukht dulu, sebagaimana kaedah hukum waris, faraid dulu ditentukan, baru sisanya kepada laki-laki yang tersisa. Namanya ashabah. Sehingga disebutnya fardulu, faraid dulu. Dan dia punya saudara perempuan, falaha nisfu ma tarak, maka saudarinya ini mendapatkan separuh dari hartanya. Bagaimana saudara yang laki-laki? Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Wa huwa mudzakkar. Dan ini saudara laki-laki. Dan saudara laki-laki atau saudara perempuan yang dimaksud, yang mu'tabar, yang teranggap, imma syaqiq wa imma li'um. Catat itu penting. Yang namanya saudara adalah saudara betul-betul sebapak seibu, itu disebut syaqiq, atau saudara sebapak. Sebab kalau saudara seibu, itu bapaknya orang lain. Bapaknya orang lain. Sehingga tidak berkait dengan masalah waris. Sehingga ini maksud saudari dan saudara adalah syaqiq yang sebapak seibu, atau li'ab yang sebapak saja. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Dan dia yang laki-laki ini akan mewarisinya ketika memang yang meninggal tidak punya anak. Walad yang dimaksud anak, laki-laki maupun perempuan. Kalau tidak punya anak, laki maupun perempuan. Baik. Fa in kana tsnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. Kalau ternyata saudarinya bukan satu, tapi dua. Fa in kanata itsnataini, kalau ternyata ada dua saudari, maka tsulutsani mimma tarak, maka yang diberikan kepada mereka adalah 2/3 dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Besar mana 2/3 dengan setengah? Besar mana? 2/3. Barakallahu fiikum. Buat anak-anak, kayaknya kalau bapak-bapak sudah paham. Ini separuh, yang dikatakan nisf. Kalau sepertiga gambarnya seperti lambang sesuatu. Taib dibagi tiga, dua bagian. Ini yang dikatakan dengan tulusan. Tulusan dua per tiga, lebih besar dari separuh. Namun dua per tiga, karena saudarinya dua, dua per tiga dibagi dua. Masing-masing berapa seberapa? Masing-masing dapat berapa? Dua per tiga dibagi dua. Dua per enam, barakallahu fiik. Kembali kepada kitab. Qala wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa'a falidzakari mithlu hadzil untayaini. Kalau ternyata banyak ada laki ada perempuan dan sebagainya, maka kembali kepada hukum asal lidzakari mithlu hadzil untayain. Maka bagi, tetapi laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan. Baik. Kalau tadi 2 per 3 dibagi, masing-masing mendapatkan 1/3, 1/3. Loh tadi katanya 2 per 6 Ustaz. Iya, 2 per 6 itu sama dengan 1/3. Kalau dibagi 2, 1, maka bawahnya juga dibagi 2. Barakallahu fiikum. Kalau ternyata ikhwatan rijalan wanita falita karimit lohaubil unsayin, maka dibagi dengan kaidah 1:2. Laki-laki mendapat 2 kali lipatnya perempuan. Demikianlah yubayyinullahu lakum antadillu. Demikianlah Allah jelaskan pada kalian agar kalian jangan tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, akhbara ta'ala anna nasa istaftau. Allah khabarkan bahwa manusia meminta fatwa kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tentang kalalah. Tahunya pertanyaan mereka tentang kalalah dari mana? Bidalil qawlihi ta'ala, dengan dalil ucapan Allah yang menjawabnya. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Berarti tadi pertanyaannya tentang kalalah. Wa ma hiya al-kalalah wa hiya al-mayyit yamutu wa laysa lahu waladu sulbin wa la waladu ibnin, yaitu seorang yang meninggal tidak memiliki anak dari sulbinya, langsung anak langsung, tidak pula memiliki anak dari anak laki-lakinya, cucu dari anak laki-laki. Mengapa? Karena kalau cucu dari anak perempuan, anak-anaknya nasabnya ke suaminya, entah siapa, tidak berkait lagi sudah. Sehingga cucu dari anak laki-laki juga tidak memiliki ab, bapak, dan tidak memiliki jad, kakek. Walihada qal, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inimru'un halaka laisa lahu walad. Kalau seorang binasa, meninggal, tidak memiliki anak. Ingat tadi makna anak. Jangan melihat kalimat walad berarti laki-laki. Tidak. Di sini ghairu murad, bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud adalah alladhi wulida lahu, yang dilahirkan. Karena wulida itu dilahirkan. Maka disebut walad. Sehingga ya'ummu adz-dzakar wal unsa, mencakup laki-laki dan perempuan. Yani ay la dzakar wala unsa, kata Syekh Sa'di. Tidak punya anak sama sekali. Tidak punya anak laki-laki, tidak pula punya anak perempuan. La waladu sulbin wala walad ibnin. tidak pula anak dari sulbinya langsung, tidak pula anak dari anak laki-lakinya. Baik. Wa kadzalika laisa lahu walid. Demikian pula disebut kalalah kalau tidak punya bapak. Apa dalilnya? Bidalil annahu waratha fihi ikhwah. Dalilnya yang mewarisi ikhwah, saudara. Kalau ada bapak, ya enggak. Baik. Wal ikhwah bil ijma'. Ini penting barakallahu fikum. Yang namanya saudara-saudara, secara ijma' tidak akan bisa mewarisi kalau ada bapak atau ada anak. Berarti kalau dikatakan walahu ukhtun, punya saudari, punya saudara, kalau dua dan seterusnya, berarti yang dibicarakan adalah yang tidak punya bapak juga. Karena ijma' para ulama, al-ikhwah bil-ijma' la yarithun ma'al walid. Bahwa saudara-saudara tidak mendapatkan warisan dari saudara yang meninggal kalau dia masih ada bapak. Fa'idha halaka walaysa lahu waladun wala walid. Kalau seorang meninggal tidak punya bapak, tidak punya anak, disebut kalalah. Walahu ukhtun, kemudian punya saudari. Apa tadi saudari? Catatannya yang sudah kalian catat. Hah? Yang sebapak seibu atau yang sebapak? Seibu saja tidak masuk. Maka di sini Syekh Sa'di menyatakan ai syaqiqatan aw li'ab. Maksudnya saudari di sini adalah syaqiqah, yang sebapak seibu, aw li'abin, atau yang sebapak. La li'um, bukan yang seibu. Karena seibu bapaknya sudah berbeda, nasabnya sudah lain. Kalau ada marga, marganya sudah lain. Iya Pak ya? Hah? Ini turunan Bani Fulan, perempuan saudarinya nikah dengan Bani Allan. Atau ibunya nikah lagi dengan orang lain dari Bani Allan. Anaknya Bani Allan, bukan Bani Fulan. Mafhum? Kembali kepada kita. Fa'innahu qad taqaddama hukmuha. Dan ini sudah lewat pembahasan hukumnya. Falaha nisfu ma tarak. Maka kalau ada seorang wanita saudarinya yang sebapak atau yang sebapak seibu, maka dia mendapatkan separuh dari apa yang ditinggal. Ini fard. Apa kaidahnya dalam hukum waris? A'ati al-fara'id, berikanlah fara'id pada yang berhak. Fama baqiya fali aula rajulin dzakar. Apa yang tersisa, berikan pada laki-laki terdekat. Jadi fardu, fardu, fardu, kasih-kasih, kamu sekian, sepertiga, seperenam, seperdelapan, seperempat, dan seterusnya. Baru fama baqiya, apa yang tersisa, fali aula rajulin dakar, berikan pada laki-laki terdekat. Maka yang dibahas, ukhdulu sebagai fardu. Separuh matrukati akhiha, separuh dari apa yang ditinggal oleh saudaranya. Min nuqudin wa aqarin wa asatin wa ghairi dzalik. Apakah nuqud, harta benda, uang, emas, perak, wa aqar, aqar bangunan, rumah dan sebagainya, wa asas, asas perabot-perabot, wa ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Wa dzalika min ba'diddin, min ba'diddain wal wasiyyah. Dan tentunya ini semua min ba'di wasiyatin aw dain. Setelah wasiat, setelah dain. Jadi pembagian itu barakallahu fiikum, pembagian waris setelah dikurangi hutang. Sebelum dibagi, ada hutang enggak? Ada, bayarin dulu. Ada wasiat enggak? Ada. Tunaikan dulu wasiatnya, keluarkan sepertiga. Baru sisanya dibagi waris. Maka itu karena sudah ada di ayat-ayat sebelumnya, maka dikatakan di sini dengan kalimat dan tentunya mimba di daini wal wasiyah, setelah dikurangi hutang, setelah dikurangi wasiat, kama taqaddam, sebagaimana telah lewat. Wa huwa ay akhuha asyqiq aw alladhi lil ab, dan dia, sekarang kok dia, tadi bicaranya tentang perempuan, kok dia bukan hiya tapi huwa, karena memang bukan tentang saudarinya tadi, tapi tentang saudaranya yang laki-laki. Wa huwa ay akhuha asyqiq, sedangkan yang laki-laki akhuha asyqiq aw lil ab, jangan lupa, atau yang sebapak. Yarithuha in lam yakun laha walad, dia mewarisinya kalau tidak punya anak, maksudnya yang mati tadi tidak punya anak. Berapa? Setengah, separuh, seperempat? Lam yuqaddir. Perhatikan ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Wa lam yuqaddir lahu, tidak ditentukan berapa-berapanya. Mengapa? Lam yuqaddir lahu irsan, li'annahu 'asib. Karena laki-laki itu mengambil sisa. Fama baqiya li'aula rajulin dzakar. Kalau cuma satu perempuannya kasih setengah, ya sisanya buat yang laki-laki. Kalau ternyata perempuannya dua, bagaimana? Ya berarti sulusani, ya, dikasihkan kedua perempuan tadi, sisanya buat yang laki-laki. Berapa sisanya? Sepertiga. Berarti sepertiga juga. Tapi kalau banyak, maka dibagi lidzakari mislu hadzil untayain. Baik. Tidak ditentukan berapanya, karena dia asib, mengambil sisa. Fayakhud malaha kullah, maka dia mengambil semua sisa hartanya. In lam yakun sahibu fardin wala asibin yusharikuhu, kalau tidak ada sahib fard yang lain, kalau enggak ada asib yang lain, dia ambil sendirian. Tapi kalau ada asib yang lain, laki-lakinya dua, jadi bagi dua, dan seterusnya. Fa in kanata, kalau ternyata dua saudari tadi atau saudarinya dua, itnataini, dan termasuk sama fauq atau lebih, maka diberikan dua per tiga. Falahuma tsulutsani mimma tarak, jadi walaupun wanitanya tiga, empat, lima, laki-lakinya satu, maka tetap perempuan dua per tiga. Kalau ada dua, qadarullah wa masya'a fa'al, ya berarti dapat sepertiga, sepertiga, sisanya untuk akh, sepertiga juga. Tetapi kalau ternyata perempuannya ada lebih, ada empat, maka mereka lebih sedikit, tapi tetap sisanya laki-laki lagi, paling banyak, iya, karena laki-laki. Karena laki-laki. Kecuali kalau laki-lakinya lebih dari satu, maka dibaginya dengan lidzakari mislu hadzil unsayain. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaa, kalau ternyata di sana laki-lakinya juga lebih dari satu, perempuannya juga lebih dari satu. Aijtama'a adzukur wal ikhwah li ghairi ummal inat, yakni berkumpul di sana yang laki-laki dari ikhwah li ghairi ma'al ans, ma'al inas, tetap ada catatan li ghairi bukan yang seibu, ya, bukan yang seibu, sebapak atau sebapak seibu, maka pembagiannya li dzakari mithlu hadzil unsayain, fa yasqut fardul inas wa yasibuhunna ikhwatuhunna. Yubayyinullahu lakum an tadillu, maka gugur fardul inas. Hati-hati makna fardu. Penentuan berapanya udah enggak ada. Jadi gimana baginya? Perbandingan pakainya. Laki-laki dengan perempuan 2 banding 1. Maka kalau laki-lakinya 3, perempuannya 3, misalnya. Laki-laki 3, perempuan 3. Maka laki-laki kamu kali 2 dulu, 6. Baik. Maka dibagi berapa? 9. Setelah dibagi 9, yang perempuan diberikan 1, 1, 1. Yang laki-laki diberikan 2, 2, 2. Nah, begitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi cara membaginya, laki-laki dianggap 2. Satu orang dianggap 2. Setelah itu, maka diberikan pada laki 2, 2, 2, 2. Buat perempuan 1, 1, 1. Itu namanya lidzakari mithlu hadzil unthayain. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari wanita. Yang gugur adalah penentuan sekian, setengah, separuh, seperempat, 2/3 itu sudah tidak ditentukan lagi. Tapi ditentukan dengan pembagian 1:2. Demikianlah Allah jelaskan pada kalian agar kalian jangan tersesat. Ayyubayyin lakum ahkamahu allati tahtajunaha. Demikianlah Allah terangkan pada kalian hukum-hukumnya yang kalian perlukan. Wa yuwaddihuha wa yashrahuha. Dijelaskan, diterangkan kepada kalian fadlan minhu wa ihsana, sebagai fadilah dari Allah dan sebagai kebaikan dari Allah. Likai tahtaju bi bayanih, agar kalian terbimbing dengan penjelasannya. Wa ta'malu bi ahkamih, agar kalian beramal dengan hukum-hukumnya. Li alla tadillu, agar kalian jangan menyimpang dari jalan yang lurus. Anisratul mustaqim. Bisa gak bijahlikum, karena sebab kebodohan kalian. Karena tersesat, biasanya karena kebodohan. Dan biasanya kebodohan karena tidak dijelaskan. Sekarang karena Allah arhamur rahimin, maha rahmat, maha penyayang, Allah terangkan. Agar kalian jangan bingung, agar kalian jangan salah. Jangan sampai kalian tersesat bisababi jahlikum wa adami ilmikum. Agar jangan sampai kalian tersesat karena bodoh, karena tidak mengerti, karena tidak paham, karena enggak punya ilmu. Maka Allah turunkan penjelasannya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ay'alimun bil ghaibi wasyahada. Maha mengetahui apa yang gaib maupun apa yang ada di hadapan. Wal umur madiyah wal mustaqbalah. Dan Allah pun maha mengetahui apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Wa ya'lamu hajatakum ila bayanihi wa ta'limihi. Dan juga Allah maha tahu keperluan hajat-hajat kalian terhadap penjelasan, wa ta'lim, pengajaran. Fayu'allimukum min ilmihi. Maka Allah pun mengajarkan pada kalian dengan ilmunya. Alladhi yanfa'ukum, yang bermanfaat buat kalian, ala dawam, yang bermanfaat buat kalian untuk seterusnya. Fi jami'il azminah wal amkinah, dalam seluruh zaman dan seluruh tempat. Artinya sepanjang masa dan di seluruh tempat tetap hukumnya berlaku. Demikian akhir dari surat An-Nisa. Falillahil hamd wasyukur walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.